Alhamdulillah, kita baru selesai masalah takdir yang intinya bahwasanya semua yang akan terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz berdasarkan ilmunya. Apa yang telah kita jalani itulah takdir yang kita lalui. Hari ini takdir yang kita jalani, besok adalah usaha untuk menjalin takdir yang kita harapkan semoga baik. Malam nanti insyaallah di Masjid Agung, dan ada beberapa pertanyaan yang di luar jadwal mungkin besok bisa ditanyakan di Unri, karena di Unri pas permasalahan masalah Syiah, mungkin bisa masalah-masalah lain yang berhubungan dengan bahaya-bahaya Syiah, itu waktunya untuk bertanya-bertanya yang demikian. Ya, kenapa saya bilang tadi jangan keluar dari masalah takdir, sedangkan masalah takdir saja sudah bingung, jangan ditambah lagi masalah yang lain yang membuat bingung. Nah, maka itu besok ditanya lagi sama Ustaz, insya Allah malam nanti atau di Unri, supaya kita lebih leluasa. Itu saja, jangan lupa malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.